بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dan juga taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan perkataan muallif bahwa di antara poin beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada nikmat kubur dan azab kubur. Ada nikmat kubur yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ada juga azab kubur yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang ingkar, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita coba melanjutkan perkataan muallif rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau berkata, wa qad ajma'a ahlus sunnati wal jama'ah. Ahlus sunnah telah bersepakat, ala annal adhaba fil qabri yakunu ahyanan ala ruh wal badani jami'an. Bahwasanya azab kubur itu terkadang terjadi atas ruh dan badan. Jadi azab kubur terkadang terjadi atau dialami oleh ruh dan badan. Ruh dan badan manusia. Kama fi awwali dafnil mayyit. Sebagaimana di awal ketika si mayit itu dikubur. Wa fi ba'dil awqat. Dan di sebagian waktu yang lain, azabul qabri yakunu al-azab ala ruhi wahdaha. Walaupun dalam kesempatan yang lain, terkadang yang diazab itu ruhnya saja. Jadi kadang yang diazab adalah ruh dan badan. Dan kadang yang diazab itu ruhnya saja. Wahadha yakunu ba'da fana'il jasad. Dan ini terjadi ketika jasadnya sudah fana, sudah habis, sudah hancur. Maka yang terkena azab adalah ruhnya saja. Tapi fi bidayah, di awal, yang terkena azab adalah ruh dan jasad. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan sebelumnya. Ya, saat ruh itu dikembalikan kepada jasad, kemudian didudukkan, lalu ada pertanyaan yang bisa menjawab mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan, yang tidak mendapatkan siksaan dan penderitaan. Itu di awal. Tapi ada hadis yang lain mengatakan bahwa nanti menjelang hari kiamat, ketika Allah hendak membangkitkan manusia, mereka sudah hancur. Tidak tersisa kecuali tulang ekor mereka, sebagaimana akan kita baca hadisnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, yang mana hujan itu menjadi hujan kebangkitan. Maka mereka akan bangkit dari kuburnya sebagaimana biji-bijian sayur tumbuh ketika disiram oleh hujan. Nah, ini di antara perkara yang disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi azab kubur itu terkadang alal jasad war ruh, atas jasad dan ruh. Dan terkadang dia atas jasad, atas ruh. Yaitu ba'da fana'il jasad, setelah hancurnya jasad seorang manusia. Di sini beliau membawakan perkataan dari Al-Hafiz Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau Ar-Ruh, Ibnu Al-Qayyim menulis kitab namanya Ar-Ruh. Apa kata Ibnu Al-Qayyim? Ibnu Al-Qayyim berkata, mazhabu salafil ummah wa a'immatuha anna al-mayyita idza mata yakunu fi na'imin aw adzabin. Keyakinan para ulama salaf dan para imam-imam ahlu sunnah bahwa mayit, orang yang sudah wafat, terkadang mendapatkan kenikmatan dan terkadang mendapatkan azab, kata Ibnu Al-Qayyim. Wa anna dzalika yahsulu li ruhihi wa badanihi. Dan nikmat ini didapatkan oleh ruh dan jasad mereka. Wa anna ruha tabqa ba'da mufaraqatil badan mun'amah aw mu'adzabah. Ini penting. Dan ruh ini akan tetap mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kesengsaraan setelah ruh itu berpisah dari badan. Karena badan akan hancur. Badan akan hancur. Kecuali orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para nabi dan selain mereka. Tapi orang-orang biasa, Allah telah gariskan ketentuan bahwa jasadnya akan hancur. Maka fil bidayah, permulaannya, nikmat dan azab itu atas ruh dan jasad. Kemudian hari berlalu, berganti hari, jasad pun hancur. Lalu apa yang mendapatkan nikmat dan azab, yaitu ruh, kata beliau. Ini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Wa annaha tattasilu bil badani ahyanan. Ruh itu terkadang bersambung dengan badan. Wa yahsulu ma'aha an-na'im awil adzab. Maka ketika ruh dan jasad itu menyatu, terkadang dalam kondisi itulah keduanya mendapatkan nikmat dan azab, atau mendapatkan nikmat atau mendapatkan azab. Summa idza kana yaumal qiyamatil kubra u'idatil arwahu ilal ajsad. Dan kalau nanti sudah terjadi kiamat kubra yang besar, maka ruh itu dikembalikan kepada jasad. Ini perkataan Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Begitupun ada perkataan dari Abul Izz Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, menegaskan kepada kita bahwa akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa nikmat kubur, azab kubur terjadi atas jasad dan ruh. Kemudian apabila jasad itu telah hancur, telah menyatu dengan tanah, kecuali tulang ekor, maka azab dan nikmat kubur itu terjadi atas ruh duna al-jasad. Duna al-jasad. Kalau di dunia, yang hakikat itu adalah fisik, ruh mengikuti. Kalau di akhirat dibalik, yang hakikat itu adalah ruh, sedangkan fisik mengikuti. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Lalu dikatakan di sini, faqad rawal al-Bukhari wa Muslim, telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baina nafkhataini arbaun, jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua 40. Karena kan ada dua kali tiupan ya. Tiupan yang pertama sangkakala ditiup menandakan kematian semua makhluk. Lalu ditiup tiupan yang kedua yang menandakan kebangkitan semua makhluk. Maka dikatakan kepada beliau, apakah maksudnya arbauna yauman? 40 hari? Maka Rasulullah berkata, tidak. Ditanya lagi, arbauna syahron? Beliau berkata, tidak. Ditanya lagi, arbauna sanah? 40 tahun? Beliau berkata lagi, tidak. Lalu beliau melanjutkan kisahnya. Summa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit ma'an, air. Fayanbituna kama yanbutul baql. Maka jasad manusia yang tadinya sudah hancur, tiba-tiba menjadi tumbuh lagi, sebagaimana sayur-sayuran itu tumbuh ketika disiram air. Laisa minal insani syai'un illa yubla. Tidak ada satu bagian tubuh manusia kecuali akan hancur, akan menyatu dengan tanah. Illa izaman wahidan, kecuali satu tulang yang ada di tubuh mereka. Wa huwa ajbu az-zanab, yaitu ajbu az-zanab. Apa itu? Tulang ekor. Ini hadis ya. Dan itu kalau kita cari penelitian ilmiah tentang tulang ekor luar biasa. Ya, itu luar biasa diceritakan bagaimana tulang ekor ini bisa bertahan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Karena dia menyimpan memori kehidupan manusia. Jadi walaupun dia di dalam tanah, semuanya akan hancur. Tulang tengkorak kita hancur, badan kita semua hancur. Yang bertahan kata Nabi adalah ajbu az-zanab. Yaitu tulang ekor. Bagian yang paling kuat yang Allah takdirkan masih bertahan ketika jasad manusia sudah hancur. Wa minhu yurakkab al-khalqu yaumal qiyamah. Dan dari tulang ekor inilah kembali disusun bentuk manusia kelak pada hari kiamat. Ini diantara kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Permasalahan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kata beliau, an-nafkhu fis-sur liqiyamis sa'ah thumma lil-ba'ts. Di antara kandungan beriman kepada hari kiamat adalah mempercayai atau meyakini adanya tiupan sangkakala sebagai pertanda hari kiamat, kemudian ditiupkan lagi sebagai pertanda kebangkitan. Itu harus kita yakini sebagai satu akidah, sebagai satu kebenaran yang pasti akan terjadi. Kama sabaqa bayanuhu indal kalami alal malaika. Ini sudah kita bahas dulu ketika kita berbicara tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Itu sudah kita sebutkan dalil-dalilnya. Ada malaikat yang tugasnya adalah meniupkan apa sangka kala. Sekarang kita memasuki poin yang keempat. Di antara bentuk atau kandungan beriman kepada hari kiamat adalah al-ba'ats. Al-ba'ats, yaitu meyakini adanya hari kebangkitan. Fayahsyurul bari ta'ala al-insana wal-jinna wa jami'al baha'im min hayawan wa hasyarat wa ghairaha. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia, jin, semua hewan-hewan ternak, semua hewan, serangga-serangga dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wa nufikha fis-sur, maka ditiupkanlah sangkakala. Fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba mereka bangkit dari kuburnya, lalu mereka berjalan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bangkit dari kubur, mereka berkata, ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Duhai, siapakah yang membangunkanku dari tidurku? Hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah. Wa shadaqal mursalun. Maka telah benarlah apa-apa yang diucapkan oleh para rasul. In kanat illa shayhatan wahidah فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Padahal hanya dengan satu tiupan, maka semua mereka semua datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْقِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Dan tidak ada satupun makhluk yang melata, dan tidak pula burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka adalah umat-umat sebelum kalian, umat-umat seperti kalian. Kami tidak meninggalkan sesuatu apapun di dalam Al-Qur'an. Tsumma, kemudian, ila rabbihim yuhsyarun, mereka akan dikumpulkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita adanya hari kebangkitan. Al-amrul khamis, poin yang kelima dari kandungan beriman kepada hari kiamat. Ma yakunu fi yaumil qiyamah. Kita harus yakin apa-apa yang terjadi pada hari kiamat. Min hisab wa ghairihi. Baik itu hari pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Wa hadza yashmalu umuran katsirah. Dan ini mencakup banyak sekali pembahasan. Misalnya kata beliau, kita harus beriman kepada yang namanya mizan, yaitu timbangan. Hari kiamat ada timbangan. Wa waznul a'mali fihi. Dan pada hari itu amal-amal manusia ditimbang. Kama qala ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan kami meletakkan timbangan keadilan pada hari kiamat. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Pada hari itu tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi. وَإِنْ كَانَ مِثْلِ قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Walaupun hanya sebesar biji sawi, baik itu kebaikan atau kemaksiatan, akan kami datangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami sebagai penghitung amal-amal manusia, amal-amal makhluk. Al-Anbiya ayat 47. Di ayat yang lain yang sering kita baca dalam salat, Allah berfirman al-qari'ah. Al-qari'ah. Wa mal qari'ah. Tahukah kalian apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahu tidak kalian apa itu al-qari'ah? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Tentunya para pemirsa pernah melihat laron. Apa yang terjadi? Dia keluar dari tanah, dia keluar dalam jumlah yang sangat banyak, lalu dia terbang. Seperti laron yang keluar dari lubang-lubang yang ada di tanah. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung itu seperti buru bulu yang diterbangkan. Masya Allah, mengerikan. Gunung yang kokoh, yang besar, seperti bulu yang diterbang-terbangkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang catatan kebaikannya berat. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka mereka dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang-orang yang catatan kebaikannya ringan. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahukah kalian apa itu mahiyah? Apa itu neraka? Ya, narun hamiyah, itulah neraka yang panas. Ini semua menunjukkan apa? Adanya hari hisab atau timbangan, ya, mizan. Begitupun di antara poin terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat adalah i'ta'ul kutub bil yamini awis shimal. Diberikannya catatan amal manusia. Ada yang mendapatkannya dari sebelah kanan, ada pula yang mendapatkannya dari sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini beliau membawakan ayat yang cukup panjang, ya, surat Al-Haqqah ayat 18 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Mereka berkata, lihatlah ini kitabku, baca kitabku ini. Mereka senang dan bangga. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu saat aku di dunia, memang aku yakin pasti akan ada hari perhitungan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang seperti ini, yang mendapatkan kitab dari sebelah kanan, hidupnya dipenuhi dengan keridhaan Allah. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya dekat untuk dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan, minum dengan penuh kenikmatan dan kesenangan sebagai balasan dari apa yang telah kalian lakukan di dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka berkata, duhai seandainya aku tidak diberikan kitab ini. Walam adri ma hisabiyah. Duhai seandainya aku tidak tahu isi kitab ini. Duhai seandainya aku tidak tahu perhitunganku pada hari ini. Ma ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai seandainya kematian itu adalah akhir dari segala sesuatu. Ma agna anni maliyah. Hari ini, harta yang aku kumpulkan tidak ada lagi manfaatnya. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku itu telah binasa, sudah hancur. Khudhuhu fagulluh. Tangkap dan seret. Ikat tangan mereka di atas leher-leher mereka. Tummal jahima salluh. Kemudian lemparkan mereka ke neraka jahannam yang menyala-nyala. Nah, ini harus kita yakini sebagai satu kebenaran yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 13 sampai 14 Allah berfirman, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap manusia telah kami ikatkan catatan amalnya di leher mereka. Jadi setiap orang ada catatan amal di leher mereka. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Lalu kami berikan kepada mereka catatan perbuatan mereka dalam kondisi sudah terbuka. Iqra kitabak. Baca itu catatan amalmu. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sebagai saksi atas perhitungan amal-amalmu pada hari ini. Ya. Nah, ini ayat-ayat yang banyak ya di dalam Al-Qur'an banyak yang menceritakan tentang adanya hari di mana catatan amal manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka ya, dan setelahnya Allah menentukan apakah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan ataukah mereka orang-orang yang dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan balasan yang setimpal dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, karena kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Qur'an saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun.

Orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Orang yang sedang menyendiri, duduk sendiri, tidak ada yang melihat, tiba-tiba air matanya jatuh karena mengingat Allah. Tentunya mereka mendapatkan kenikmatan. Tetapi sebagian yang lain, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke mata kaki. Ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai tenggelam. Ya, karena saat itu matahari jaraknya hanya beberapa mil dari atas kepala manusia. Nah, ini kalau kita baca ayatnya semuanya dikumpulkan, ya. Walaupun ada di antara mereka yang mengalami penyesalan yang luar biasa, ada yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Adapun masalah jasad, apakah yang akan dibangkitkan adalah jasad kita yang sekarang? Allah alam bisawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama khalaqnakum awwala marratin nu'idu. Sebagaimana kami menciptakan kalian untuk pertama kali, begitulah kami akan membangkitkan kalian. Ya, begitulah kami akan membangkitkan kalian. Artinya sebagaimana pertama kali kita diciptakan tidak disunat, begitulah kita akan dibangkitkan. Kecuali nanti ketika dimasukkan ke dalam surga, Allah berikan kenikmatan lebih, misalnya tinggi penduduk surga adalah dikatakan 30 hasta atau sekitar 15 meter, lalu usianya sekitar 33 tahun dan lain sebagainya. Ada Ibu Ita di Medan, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Baik. Begini Ustaz, saya punya anak perempuan. Baik. Anak perempuan saya ini udah berumah tangga Ustaz. Baik Ibu. Ekonominya sulit. Baik. Apakah Ustaz itu hanya tanggung jawab keluarga laki-laki atau juga sama-sama bertanggung jawab keluarga perempuan dan keluarga laki-laki Ustaz untuk membantu ekonominya itu? Baik. Itu saja Ibu? Iya, itu saja Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya, tentunya kalau kita bicara nafkah itu kewajiban suami. Kewajiban suami. Ya. Kalau seandainya suami meninggal, dia meninggalkan beberapa anak, maka yang wajib menafkahi keluarga tersebut atau anak-anak tersebut adalah paman-pamannya. Atau uaknya, kakak dari ayah mereka. Atau kalau ada kakeknya, kakeknya. Ini sedikit gambaran saja bahwa yang bertanggung jawab mengeluarkan nafkah adalah suami. Ya, adalah suami yang bertanggung jawab bekerja mencari kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan adalah suami hukum asalnya. Dan ini Allah sebutkan di Al-Qur'an, ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Bima faddalallah ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas yang lain dan atas apa yang telah mereka infakkan. Jadi laki-laki punya kewajiban untuk infak, yaitu nafkah, memberikan nafkah. Tetapi ada kondisi di mana seorang suami telah berjuang agar dia bisa menghidupi anak dan istrinya, tetapi qadarullah masya'afa'al, dengan kondisi seperti ini dia tidak mendapatkan sesuatu yang cukup, ya, tidak mendapatkan sesuatu yang cukup. Lalu menjadi tanggung jawab siapa misalnya, ya? Wallahu alam bisawab, tentunya kalau kita bicara hubungan seorang orang tua dengan anaknya, tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya sengsara, ya. Tidak ada satu orang tua pun yang ingin anaknya sulit. Oleh karenanya siapapun yang ada ke lapangan, menurut saya silahkan membantu atau memberikan solusi atau memberikan peluang untuk membuka usaha. Ya, kalau memang keluarga pihak laki-laki diberikan ke lapangan, sudah sepantasnya mereka mengeluarkan, karena memang itu tanggung jawab anak mereka. Tapi kondisinya kadang tidak seideal itu. Ada kondisinya kadang terbalik, keluarga suami tidak terlalu berkecukupan, keluarga istri alhamdulillah berkecukupan, maka silahkan berta'awun, tolong menolong alal birri wa taqwa. Ya, apalagi ini hubungannya bukan hubungan tetangga, bukan hubungan yang sifatnya jauh, tapi ini hubungan yang sangat dekat antara orang tua dengan anak. Oleh karena saya rasa ya dimusyawarahkan saja dengan baik, tetapi setiap orang tua baik dari pihak istri, pihak suami pasti menginginkan rumah tangga anak-anaknya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari halo. Mana? Di Ustaz ini mau di Cilacap, dari Cilacap. Baik, Pak. Mau tanya tentang hadis yang insya Allah inti hadis itu bunyinya hati-hati dengan doanya orang yang didolimi tidak terhalang itu. Apakah ini berarti kalau orang didolimi itu boleh mendoakan yang buruk? Gitu. Baik. Ya, gitu aja. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab. Hadisnya sahih ya. Rasulullah berkata kepada sahabat Mu'az bin Jabal ketika mengutus beliau ke negeri Yaman, Rasulullah berkata, "Wattaqu da'watal mazlum." Hati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi. "Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Sesungguhnya tidak ada pembatas antara Allah dengan orang-orang yang terzalimi. Artinya kalau mereka berdoa, mereka akan dikabulkan. Apakah ini menunjukkan bahwa orang yang terzalimi boleh berdoa meminta keburukan atas orang yang menzalimi? Terkadang itu terjadi, Pak. Itu terjadi. Umumnya seperti itu. Kalau orang terzalimi, umumnya dia mendoakan kejelekan. Kecuali sedikit dari mereka yang memang di hatinya sudah dipenuhi dengan keimanan yang luar biasa, ketakwaan yang luar biasa, akhlak yang luar biasa, qanaah yang luar biasa. Tapi umumnya manusia seperti itu. Dan itu sangat manusiawi. Mereka dizalimi lalu mereka mendoakan keburukan. Walaupun kalau pertanyaannya, mana yang lebih bagus, mendoakan kebaikan atau keburukan? Tentunya mendoakan kebaikan. Allah katakan, idfa billati hiya ahsan. Balaslah ke perlakuan buruk orang lain kepadamu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada permusuhan di antara kalian, mungkin saja kalian akan menjadi teman yang dekat. Tapi dalam beberapa kondisi, sebagian orang mendapatkan kezaliman yang begitu luar biasa. Ya, kezaliman terkadang dari para pemimpin misalnya, yang Allah berikan amanah. Kalau kita lihat penderitaan saudara kita misalnya di Suriah atau di negeri-negeri umat Islam yang lain, kezalimannya luar biasa. Rumah mereka hancur, terpisah dari keluarga. Maka secara manusiawi mereka mendoakan kejelekan. Ya Allah hancurkanlah si fulan, ya Allah lepaskan kami dari kekangan mereka, hancurkan mereka, cerai-beraikan mereka. Itu satu hal yang sangat normal. Sebagaimana dahulu Nabi mendoakan kejelekan untuk orang-orang yang membunuh 70 sahabat dalam peristiwa Bi'rul Ma'unah. Nabi mendoakan Allahumma la'an fulanan, ya Allah laknatlah si fulan. Artinya sangat manusiawi. Seseorang yang terzalimi, dia memohon pertolongan sebagai bentuk menunjukkan rasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa membalasnya ya Allah, tapi Engkau adalah Zat yang Maha Kuat. Ya Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Besar. Itu satu hal yang umumnya terjadi ketika seseorang dizalimi oleh orang lain. Walaupun ya kalau kita bicara idealnya ya doakan kebaikan. Rasulullah ketika diusir dari Taif misalnya, beliau dilempar, dikucilkan, dibuli, diintimidasi. Beliau berkata, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni umatku, mereka tidak tahu. Ya mereka tidak. Artinya itu contoh ideal. Tapi kan kadang enggak seperti itu. Maka dalam kondisi tertentu ya kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang berdoa, memohon pertolongan kepada Allah agar kezoliman mereka hilang, agar mereka tidak lagi dizolimi, menghancurkan orang-orang yang melakukan kezoliman. Ya. Dan itu tidak dilarang dalam agama. Oleh karenanya Nabi Muhammad berkata, "Wattaqu da'watal mazlum." Hati-hatilah kalian terhadap doa orang yang terzolimi. Artinya Nabi enggak melarang. Justru Nabi memperingatkan orang yang zolim agar mereka hati-hati. Wattaqu da'watal mazlum. Hati-hatilah dengan doanya orang yang terzolimi. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan kedua dari pesan singkat. Apakah di alam barzakh orang hidup seperti di dunia? Dan apakah di alam barzakh manusia disiksa sampai datangnya hari kiamat? Allah alam bissawab, ya tentunya tidak sama dengan di dunia. Ya. Barzakh ya alam lain. Barzakh itu alam antara dunia dan akhirat. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah itu ada alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan. Walaupun tahapannya tadi sudah kita jelaskan di awal. Hukum asalnya nikmat kubur, azab kubur itu atas ruh dan jasad. Ketika ruhnya nanti hancur, nikmat dan azab itu masih ada tetapi bukan atas jasad tapi atas ruh. Sampai datangnya hari kebangkitan, saat manusia tinggal tersisa ajbu az-zanab, tulang ekornya, dibangkitkan lagi, barulah nanti ruh itu kembali. Jadi ada beberapa tahapan ya. Tahapan pertama, baru saja meninggal, dilaporkan ke atas dengan hadis yang panjang yang kemarin kita ceritakan, lalu dikembalikan lagi ke jasadnya, dibangunkan. Setelah itu dapat nikmat atau dapat azab, lalu lambat laun jasadnya pun hancur. Tadi hadisnya Sahih Bukhari Muslim, tidak ada satu bagian dari tubuh manusia kecuali hancur, ya, kecuali tulang ekor, ya. Artinya beda, artinya berbeda. Apakah nikmat dan azab itu sampai hari kiamat? Allah alam bisawab, ya, sampai hari kiamat. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Allah katakan terkait dengan keluarganya Fir'aun, an-naru yu'raduna alaiha, kalau saya tidak salah, guduwa wa asyia, wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Yaitu api yang dinampakkan kepada keluarga Fir'aun di pagi dan sore hari. Dan di hari datangnya kiamat akan dikatakan kepada mereka, masuklah kalian kepada azab yang keras, kepada azab yang pedih. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aisyah di Sukabumi. Mau bertanya, selama kita berada di Masjid Haram dan Nabawi, apakah kalau kita batal wudu cukup dengan bertayamum saja? Tayamum tidak dilaksanakan kecuali tidak ada air. Tayamum tidak dilaksanakan kecuali ketika kita tidak mampu menggunakan air. Maka selama masih ada air atau selama kita masih mampu menggunakan air, tidak boleh tayamum. Oleh karenanya Allah katakan di surat Al-Maidah ayat ke-6, falam tajidu ma'a. Kalau kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka tayamumlah dengan tanah yang bersih. Jadi tayamum kata para ulama ada tiga lah. Satu, karena tidak ada air. Dua, karena tidak bisa menggunakan air. Tiga, karena tidak mungkin menggunakan air. Kalau tidak ada air, jelas airnya tidak ada. Kalau tidak bisa menggunakan air, airnya ada. Tapi dia terkena luka bakar. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Luka bakar, parah. Tidak bisa. Atau dia terluka atau yang lain sebagainya. Yang menjadikan dia tidak bisa menggunakan air. Tayamum kan? Yang ketiga, dia tidak sakit, dia juga mendapatkan air, tapi tidak mungkin dia menggunakan air. Karena kenapa? Dia ditawan. Dia di dalam penjara. Penjara musuh, musuh Islam. Sedangkan air jaraknya tinggal 3 meter, tapi di luar penjara, dia gak bisa keluar. Nah, ini kondisinya dia bisa menggunakan air, dia mendapatkan air. Dan kalau dia air ada, dan kalau mau pakai air, dia mampu. Tapi tidak mungkin mengambil air tersebut. Ini pun apa? Ini pun diantara kondisi yang memungkinkan kita tayamum. Adapun sekedar kita di dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu tidak menjadi alasan bolehnya kita tayamum. Tempat wudhu dekat, tinggal keluar, berwudhu. Allah alam bisa. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang dapat catatan dari sebelah kiri masih berpeluang dapat ampunan Allah? Apakah kita bisa melihat saudara kita yang masuk neraka? Allah alam bisawab ya, kalau mereka adalah orang yang di hatinya masih ada tauhid, ya, kenapa tidak? Ya, kalau mereka orang yang di hatinya masih ada tauhid, keimanan, walaupun sebesar biji sawi, mereka akan dikeluarkan dari api neraka. Ya, akan dikeluarkan dari api neraka. Dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah akan mengeluarkan dari api neraka, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Ya, sebesar mohon maaf, innallaha yukhrij minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman. Allah akan mengeluarkan dari api neraka orang yang di hatinya masih ada setitik keimanan. Ya, selama dia masih beriman, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Dia tidak kekal. Ya. Tetapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, ya mereka kekal di dalam api neraka. Allah alam bissawab. Apakah assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kami wajib hadir pada hajatan yang undangannya dikirim lewat WA grup? Kami satu RT tapi tidak kenal dengan yang punya hajatan. Terima kasih. Allah alam bissawab ya. Rasulullah mengatakan wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang maka datangilah undangan tersebut. Lalu bagaimana kalau undangannya sifatnya umum? Warga RT 7 diharap datang di acara undangan si fulan. Apakah artinya wajib semua datang ataukah tidak? Allah alam bissawab, yang saya pahami dalam kasus ini ya, selama tidak muayyanah, tidak ditayin, tidak disebutkan sifulan-sifulan, maka hukum asalnya ya itu undangan yang sifatnya umum, yang mau datang ya silahkan, dan itu jauh lebih baik. Tapi kalaupun tidak datang tidak berdosa. Tapi kalau sudah jelas-jelas saya diundang misalnya, kadang kan kita dapat undangan alumni SMA ini tahun sekian diundang, alumninya banyak, kadang sampai ratusan orang, apakah kalau kita nggak datang kita dosa? Allah alam bisawab, sebatas yang saya tahu tidak. Tapi kalau kita diundang secara pribadi, syekh antum datang ya, kata Nabi, kalau kita tidak datang, kita dianggap maksiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Ibu Wahyu di Semarang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Oh ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mau menanyakan Ustaz, kalau orang tua sudah meninggal, masih punya utang puasa wajib dan ada sholat yang ditinggalkan, bagaimana caranya Ustaz? Baik. Kita sebagai anak-anak. Hutang dan sholat Ibu ya? Iya. Baik. Itu saja Ibu? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau hutang jelas dalam agama kita ya, bahwa hutang itu harus dilunasi, harus dibayar. Kalau seseorang meninggal dalam kondisi memiliki hutang, tentunya sebelum nanti ada pembagian waris dan wasiat, yang pertama kali dikeluarkan adalah hutang. Setelah pengurusan, selesai pengurusan, kebutuhan untuk pengurusan selesai, tahapan selanjutnya adalah hutang. Lunasi dulu hutang, beres hutang, baru nanti waris ya. Wasiat dan waris, walaupun wasiat nanti tidak boleh lebih dari sepertiga. Lalu bagaimana kalau dia tidak punya harta yang dia wariskan kepada anak-anaknya? Maka tentunya keluarganya, anak-anaknya yang membayarkan hutang. Ya, anak-anaknya yang membayar hutang. Lalu bagaimana kalau anak-anaknya juga tidak punya uang untuk melunasinya? Dalam riwayat ya yang pernah saya baca, maka baitul mal ya, atau pemimpin yang menunaikan apa hutang orang tersebut. Ya, walaupun saya tidak ingat hadis terkait dengan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah sholat. Kalau ditinggalkan, lalu orang yang meninggalkannya meninggal, dia meninggalkan sholat lalu meninggal. Apa yang harus dia lakukan? Ini sudah kita sering bahas bahwa meninggalkan sholat adalah salah satu dosa yang paling besar. Ya, maksiat yang paling buruk yaitu meninggalkan sholat. Bahkan dalam beberapa riwayat, baik dalam beberapa ayat dan hadis, orang yang meninggalkan sholat dikaitkan dengan kekafiran. Oleh karenanya, orang yang pernah meninggalkan sholat, dia harus bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Lalu bagaimana, apakah ada fidyah atas sholat? Ini kan yang umum di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab, sebatas yang saya pahami dari penjelasan para ulama, saya belum mendapatkan dalil yang kuat bahwa sholat itu bisa diganti dengan fidyah. Tapi yang bisa diganti dengan fidyah adalah shaum. Hadisnya hadis Aisyah, bahwa siapa yang meninggal dalam kondisi punya kewajiban puasa, keluarganya membayar fidyah. Lalu sholat apakah dibayar fidyah? Ini yang saya ragu. Ya, itu yang saya ragu, dan hukum asalnya tentunya perkara-perkara seperti ini tidak boleh kita tetapkan kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun nanti coba kita baca penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu siapa di mana? Mbak Alia di Jawa Tengah. Silakan Ibu. Begini Ustaz, pertanyaannya, kalau orang yang kafir masuk Islam kan harus membaca syahadat ya Ustaz. Baik. Nah, kalau dari kecil itu udah Islam keturunan gitu, itu bagaimana membaca syahadatnya kapan Ustaz? Itu saja Ibu. Ya itu saja. Baik, kalau orang kafir masuk Islam jelas ya Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Jadi harus ada ikrar dua kalimat syahadat. Yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana apabila dia seorang muslim, apakah perlu dia mengulang syahadat? Tidak perlu. Berdasarkan hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke muka bumi lahir dalam kondisi fitrah. Artinya fitrah di situ dalam kondisi Islam. Artinya Islam dalam kondisi tauhid. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka bapaknya yang mengarahkan apakah nanti dia jadi Yahudi, jadi Nasrani atau jadi Majusi. Oleh karenanya dalam Islam tidak ada istilah kita harus mengulang syahadat ketika balig. Tidak. Bahkan sebelum balig, dari kita usia tamyiz 7 tahun kita sudah baca syahadat terus. Sehari 5 kali ketika kita tasyahud misalnya. Oleh karenanya tidak kita lihat atau tidak kita dapatkan penjelasan para ulama tentang kewajiban mengulang syahadat ketika seorang anak balig. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-6. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Amir Mahmud Bojonegoro, Jawa Timur. Tentang zakat mal, apakah boleh zakat mal diberikan rutin setiap bulan pada yatim dan janda? Allah alam bisawab, tidak bisa setiap bulan ya. Ini nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang pakar dalam masalah ini. Tapi yang saya tahu tidak bisa. Karena memang zakat mal itu ada kaitan dengan yang pertama nisab, jumlah minimal, yaitu 80 gram emas. Dan yang kedua adalah kaitan dengan haul, 1 tahun. Jadi kalau harta sudah nisab dan sudah berjalan selama 1 tahun, maka di dalamnya ada hak fakir miskin sebanyak 2,5%. Kalaupun kita mengeluarkannya tiap bulan, itu jatuhnya sedekah. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.